Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Marzia Kurma. Pada video kali ini, Marzia akan bagikan resep JSR untuk mengatasi keputihan secara alami. Resep JSR ini saya peroleh langsung dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, untuk meramu resep JSR herbal ini sangatlah mudah. Manfaat JSR ini untuk mengobati keputihan secara cepat. Tolong klik like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendukung serta membesarkan channel ini bersama-sama. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman dan keluarga agar mereka tahu manfaat video ini. Nah, untuk bahan-bahan pembuatan JSR keputihan ini, yaitu asam jawa secukupnya, dua siung kunyit, satu siung jahe geprek, gula aren secukupnya, satu batang serai yang digeprek, dan air panas secukupnya. Berikut ini cara membuat minuman JSR rempah yang dapat mengobati keputihan dengan cepat dari Dr. Zaidul Akbar. Tonton video tutorial ini sampai habis ya, dan tolong jangan di-skip agar tidak salah saat praktek. Minumlah selagi hangat dan usahakan minum 1-2 kali dalam sehari dalam keadaan perut yang masih kosong. Sekian dulu ya, semoga video cara membuat JSR keputihan ini bermanfaat. Dan tunggu video menarik dari Marzia Kurma lainnya. Wassalamualaikum.